Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita meneruskan pembahasan kita dari kitab Al-Wajibat, hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena memang pembahasan dalam kitab ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam, dan bahkan dari awal sampai akhir kitab ini semacam penjabaran kalimat la ilaha illallah. Kita telah melewati beberapa pembahasan. Yang pertama, bab yang pertama, al-usul ats-tsalatsah. Bab yang kedua ini asluddin wa qaidatuh. Bab yang ketiga itu syurutu la ilaha illallah wa adillatuha. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan tentang nawaqidul Islam al-ashrah, pembatal Islam yang 10. Dan kita juga telah melewati pembahasan ini 9 poin dari pembatal Islam. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasail. Yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin atau kafirin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Yang keempat, man taqada anna ghaira haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau haddi nabi akmal bin haddihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Yang kelima, man abghadha syai'an min dini rasul atau mimma jaa bi rasul. Yang keenam, man istasa'a min dinillah. Yang ketujuh, as-sikhru. Yang kedelapan, itu mudaharatul musyrikin alal muslimin. Yang kesembilan, man taqada anna ba'dhan nas wasa'ahu an syariati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita insyaallah masuk yang ke-10, yaitu baca. Yang bawa kitabnya silakan baca, antum baca. Al-Ashir yang ke-10. Ya. Yang ke-10, ikhwah, di antara pembatal Islam adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bi. Dia tidak mempelajari sama sekali dan tidak pula mengamalkan. Lalu beliau membawakan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mempelajari sama sekali dan tidak pula mengamalkan. Lalu beliau membawakan dalil, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling. Sesungguhnya kami Allah terhadap orang-orang yang mujrim akan menyiksa mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mereka menerima Islam, dia tidak akan bisa mewujudkan Islam kecuali dengan dia mempelajarinya. Dan tidak akan manfaat seorang mempelajari Islam kecuali dia mengamalkannya. Islam dihidupkan dengan ilmu dan amal. Islam dihidupkan dan akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masa depan Islam yang pasti akan menang di atas seluruh agama yang ada, apabila agama ini terwujud dalam bentuk ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan al huda. Al huda ay al ilmu, wa dinil haq, dan dinul haq ay al amal. Yang apabila agama ini diwujudkan dalam bentuk ilmu dan amal, maka Allah akan menangkan agama tersebut di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik dia sangat membenci dengan kemenangan dan dinampakkannya ajaran Islam ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini diantaranya adalah satu di antara ayat Allah yang menghabarkan tentang masa depan Islam, tentang kemenangan Islam yang akan unggul di atas seluruh agama yang ada selama Islam itu diwujudkan dalam bentuk ilmu dan amal. Berita-berita tentang kemenangan Islam, ikhwan, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peneguh kalimat yang menguatkan hati Habab ibni Al-Ard, yang saat itu dia sedang disiksa oleh para tuan Quraisy atas keimanannya. Dan ketika Habab dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersandar di Ka'bah, dan saat itu Habab disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh, kata Habab, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tantasir lana, ya Rasulullah SAW, tidakkah engkau mendoakan kami, tidakkah engkau menolong kami, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Habab, sesungguhnya orang-orang sebelum anda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada yang mereka jasadnya ditanam di tanah, di atas kepalanya diletakkan minsar, letakkan gergaji, lalu gergaji ini membelah tubuhnya menjadi dua. Di antara mereka ada yang meletakkan sisir besi hingga menyisir daging dan tulang belulang mereka. Akan tapi itu semuanya tidaklah menggoyahkan agama mereka. Lalu Nabi katakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min san'a ila hadral mayt ila hadral maut la yakhafu illallah. Demi Allah, kata Nabi, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, yaitu akan memenangkan agama ini hingga nanti dengan tersebarnya Islam, keamanan begitu menyebar di mana-mana, sampai nanti ada orang yang mereka berjalan dari Sana ke Hadral Maut, la yakhafu ilallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi memberikan catatan di akhir kalimat, di antaranya dengan kalimat walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, akan tetapi kalian tergesa-gesa, istijal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemenangan agama ini bil asbab, dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala menghimpun segala sebab tersebut dalam dua kekuatan yang sangat asasi, yaitu quwwatul iman dan quwwatul madiyah. Quwwatul iman dan quwwatul madiyah, kekuatan iman dan kekuatan materi. Yang dua kekuatan ini yang akan benar-benar bisa menggetarkan hatinya para musuh ketika melihat kaum muslimin. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri. Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan, dari kekuatan yang bisa kalian persiapkan, demikian pula kalian persiapkan kuda-kuda pilihan, tunggangan-tunggangan kalian yang pilihan, yang dengan kekuatan itu kalian akan bisa membuat getarnya para musuh Allah dan musuh kalian. Ikhwati fillah, dan kemenangan agama ini diawali dari bangkitnya umat ini untuk kembali kepada agamanya. Bangkitnya umat ini untuk kembali kepada agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya yang sekarang merupakan fenomena zaman yang kita hadapi, yaitu fenomena di mana kaum muslimin berada di dalam kehinaan, berada di dalam kerendahan dan kehinaan, menjadi umat yang sama sekali tidak berkualitas dari dua sisi, tidak berkualitas imannya dan tidak berkualitas kekuatan materi yang bisa menggetarkan para musuh. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan ungkapan ghutha, ini generasi yang merupakan generasi buih yang tidak memiliki kekuatan yang bermakna. Yushiku antada'a alikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, faqala qail amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i silm, wala yansi annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wala yaktifannallahu fi qulubikumul wahn, wa mal wahnu ya Rasulullah hubbu dunya wa karahiyatul maut. Hampir datang waktunya, ini perkataan Nabi di zaman beliau, hampir datang waktunya, dan di zaman kita telah datang waktunya, telah terjadi kenyataannya, di mana bangsa-bangsa kufar memperebutkan kalian sebagaimana orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bayangkan ikhwan, apa yang ditamsilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelemahan kaum muslimin yang merupakan jadi yang menjadi sasaran perebutan bangsa-bangsa kufar, seperti orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Yang diundang, orang-orang yang diundang itu orang-orang yang rakus lagi kelaparan, orang-orang yang rakus. Orang Jawa bilang keluwen dan celutak katanya, tahu enggak? Orang-orang kelaparan dan rakus. Orang-orang kafir adalah orang paling rakus dengan perkara dunia, sangat rakus dengan perkara dunia. Kemudian negeri muslimin, sebagaimana hidangan makanan yang akan mereka santap adalah makanan-makanan yang lezat. Negeri muslimin, negeri-negeri yang membuat mereka ngiler untuk mengambil kekayaan yang ada di dalamnya. Khotibillah, antum melihat negeri muslimin rata-rata menyimpan kekayaan alam yang masya Allah. Jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana, negeri kita, negeri muslimin, negeri kita ini menyimpan kekayaan alam yang masya Allah atau tidak ikhwan? Ya masya Allah. Daratnya, lautnya, masya Allah. Yang benar-benar membuat orang yang rakus dengan dunia sangat ngiler melihat negeri kita. Negeri-negeri muslimin yang lainnya, yang dengan tambang minyaknya atau dengan kekayaan yang tersimpan di alamnya, yang sungguh mengundang orang-orang kafir sangat ambisi untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Dan mau tidak mau kita mesti mengakui bahwa kita sedang berada dalam posisi yang drop, posisi yang sangat hina dan rendah. Sekarang bangsa mana ikhwan yang merasa takut dengan kaum muslimin? Bangsa mana dari bangsa-bangsa kufar yang mereka gemetar, yang mereka dibuat getar menghadapi kaum muslimin? Hari-hari ini hampir tidak ada. Hari-hari ini hampir tidak ada. Yang ini disebabkan karena dua kerusakan atau dua kemunduran besar kaum muslimin. Yang pertama, kemunduran dalam bidang yakni keimanannya, kuatul imannya sangat rendah. Kekuatan imannya sangat rendah. Dan ini merupakan kekuatan pertama yang sangat asas. Alhamdulillah, dulu orang-orang kafir diantaranya betul-betul mereka gemeter dengan kaum muslimin karena benar-benar muslimin menyimpan keimanan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Bayangkan perkataan Khalid yang sering kita nukil ketika membawa kaum muslimin di medan perang menghadapi orang kufar. Apa kata Khalid ikhwan? Ji'tukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Oh, mental yang masya Allah. Ini yang membuat hati para musuh ciut. Karena kalau sampai muslimin mereka perang dan mati, itu yang mereka cari untuk mendapatkan jannah. Dan kalau mereka menang, mereka akan menang mulia. Ikhwanifillah rahimani warhamullah, ini semuanya berkaitan kekuatan iman yang ada di dada mereka. Lihat bagaimana Rib'i, salah seorang prajurit kaum muslimin yang memiliki kebanggaan besar terhadap Islam, dan ini merupakan akar kekuatan iman yang ada di hati kaum muslimin. Rib'i ketika dipanggil Panglima Rustum, maka Rib'i dengan bangganya ketika ditanya, siapa anda ini, siapa? Apa kata Rib'i? Nahnu qawmun ibta'athanallahu liyukhrijannas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah, yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan para hamba, dari penghambaan hamba kepada para hamba, hamba menyembah hamba, menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebanggaan ahli tauhid. Ini kebanggaan ahli tauhid yang membebaskan jiwanya dari keterikatan kepada seluruh para makhluk, menuju pada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala total. Dan ini merupakan kekuatan akidah yang menyala di hati mereka menjadi umat yang agung. Dan kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia min jawril adyan ila adlil Islam, dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Karena Islam agama yang mengajarkan al-adlu wal-fadlu. Ajaran Islam ikhwan ada di antara al-adlu wal-fadlu, antara keadilan dan keutamaan. Islam tidak mengajarkan zalim sama sekali, walaupun kepada orang kufar, walaupun kepada orang yang zalim kepada kita, Islam tidak mengajarkan kezaliman. Islam mengajarkan keadilan dan mengajarkan al-fadlu, keutamaan. Dan kami satu kaum yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan manusia min dhiki dunia ila si'ati dunia wal akhirah, dari sempitnya dunia menuju kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini adalah di antara gambaran bagaimana agungnya keimanan hati para sahabat. Mereka ikhwan, bagaimana masjid menjadi tempat-tempat yang paling makmur, yang mereka cintai, yang hati-hati mereka digambarkan oleh Nabi, hati-hati yang mu'allak bil masajid. Qalbuhu mu'allak bil masajid. Hati-hati yang mereka itu tergantung di masjid-masjid. Boleh jadi jasadnya di pasar, jasadnya di medan peperangan, jasadnya di rumah, akan tapi hatinya bagaimana mereka selalu tergantung dengan masjid. Ada kerinduan besar kepada masjid. Ada kerinduan besar kepada masjid. Sekarang lihat bagaimana hati generasi kaum muslimin di zaman kita. Untuk melihat standarnya ikhwan, perhatikan antara jumlah muslimin dan berapa yang datang ke masjid ketika ada panggilan azan. Ketika ada panggilan azan, maka berapa yang datang ke masjid dari kaum muslimin? Apakah mereka yang di toko-toko, kemudian mereka menutup tokonya, lalu mereka berbondong-bondong ke masjid? Apakah yang mereka yang di kantor menghentikan aktivitasnya lalu mereka berbondong-bondong ke masjid? Ataukah yang mereka sedang memiliki aktivitas yang lainnya dihentikan untuk dia datang ke masjid sebagai bentuk sami'na wa ta'na ya Rab, aku dengar ya Rab dan aku taati ya Rab perintahmu ya Rab, sehingga hati yang betul-betul mereka sangat tergerak dengan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah yang kita lihat jauh daripada itu? Bagaimana ketika seorang muadzin adzan, seakan telinga kaum muslimin seakan-akan enggak dengar, kata orang Jawa, apa? Apa? Budek. Tahu enggak? Budek. Etok-etok enggak krungu. Padahal yang memanggilnya itu tuan yang telah berbuat baik segala-galanya kepada dia. yang ngasih segala-galanya kepadanya. Kemudian Allah panggil untuk sebentar datang ke masjid. Hatinya tidak tergerak untuk mendatangi panggilan Allah SWT. Bedakan ketika ada konser musik. Ada yang datang gak? Oh, walaupun harus bayar berapa tiketnya, risikonya itu kekincek-kincek. Oh, gak diperhitungkan. Semuanya dengan semangat besar mendatangi tempat yang kayak gitu. Ini adalah standar keimanan kaum muslimin, termasuk bagaimana perasaan muslimin dengan muslimin yang lainnya, bagaimana perhatian muslimin dengan muslimin yang lainnya. Ini semuanya ikhwan adalah diantara standar keimanan yang bisa kita lihat bagaimana kualitas keimanan para kaum muslimin. Kekuatan madiyah, kekuatan materi, sungguh tidak kita ingkari sama sekali. Negeri muslim mana ikhwat yang memproduksi senjata-senjata perang, peralatan-peralatan perang, kapal-kapal perang, pesawat tempur? Negara mana yang produksi yang itu semuanya? Ikhwati billah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muslimin mempersiapkan kekuatan untuk meninggikan kalimatullah, li'la li kalimatillah, ini kalimatut tauhid. Dengan betul-betul menguatkan, mempersiapkan kuatul iman dan kuatul madiyah. Sekarang ikhwan, muslimin dalam keadaan yang tidak kita ingkari, dalam keadaan hina dan rendah. Sehina dan serendah kualitas buih seperti yang dikatakan Nabi SAW, yang Allah mencabut dari hati para musuh ketakutan dengan muslimin, dan Allah memasukkan di hati muslimin ini rasa, ini penyakit kerapuhan, penyakit yang membuat hati mereka rapuh. Apa itu? Hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Ikhwani fillah, apabila hubbu dunya itu merasuk dan meresap dalam hati orang, semua resiko yang akan memisahkan dia dengan dunia, dia akan lari sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya. Dia akan menjauh sejauh-jauhnya, akan lari sekencang-kencangnya. Kalau itu akan mengambil resiko berkaitan dengan hartanya, kalau akan berisiko berkaitan dengan jabatannya, kalau akan berisiko dengan kaitannya dengan pendukungnya, kalau dia berisiko berkaitan ketenaran namanya, sehingga akan mengganggu atau mengganggu dan menghilangkan yakni dunia yang dia sangat cintai, dia akan menjadi orang yang paling lari, yang paling kencang larinya, paling yakni jauh jaraknya dengan semua hal yang akan mengganggu dunia mereka. Bagaimana yang seperti ini Islam akan menjadi unggul ikhwati fillah? Adapun para sahabat, bandingkan mereka bagaimana dalam rangka li'la li kalimatillah tampil orang-orang semisal Utsman, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Khattab, Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia telah menjadikan hartanya untuk mengembangkan dakwah Islam tanpa hitungan. Datang Umar ketika Nabi menghasung para sahabat untuk membiayai yakni fisabilillah. Umar datang dengan separuh hartanya dan dia sedang bermimpi, hari ini pasti aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, ya Umar, berapa hartamu yang kamu tinggalkan di rumah? Mislah, semisal yang saya bawa ya Rasulullah, alias separuh saya bawa, separuh saya tinggal. Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa hartamu yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allahu wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Alias seluruh harta Abu Bakar saat itu dia persembahkan fisabilillah. Kata Umar, demi Allah, saya selamanya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan, ikhwan, saking banyaknya harta yang dia keluarkan fisabilillah, sampai kemudian Nabi mengatakan setelah hari ini tidak membahayakan harta Umar sama harta Utsman sama sekali. Utsman pernah membawa kira-kira 1000 unta yang berisi harta dagangan dari kulaan di satu negeri. Utsman saudagar besar. Sebagaimana biasanya ketika datang Utsman dengan kendaraan dagangannya, para tengkulak telah siap untuk membeli harta Utsman, membeli dagangan Utsman. Utsman tawarkan kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau memberikan keuntungan kepadaku 10 kali lipat? Berarti kalau memberikan keuntungan 10 kali lipat berapa persen, ikhwan? Berapa persen? 1000%, betul? 1000%. Mana ada tengkulak yang mau memberikan keuntungan 1000%? Orang jual grosir itu keuntungannya kadang 10%, kadang 5% dilepas. Ini tengkulak, ini minta dibeli keuntungan untuk tengkulak 1000%. Apalagi ditawarkan siapa yang mau membeli harta dagangan saya dengan memberikan keuntungan sampai ini 700 kali lipat. Maka kemudian pada akhirnya kata Utsman, aku telah jual hartaku, daganganku kepada yang sanggup memberikan keuntungan sampai kelipatan yang sekian-sekian, alias seluruh hartaku saat ini aku persembahkan untuk kaum muslimin, digratiskan untuk kaum muslimin. Utsman, perang Tabuk, ikhwat, perang Tabuk yang dikatakan dengan Yaumul Asrah, hari yang sulit. Karena perang Tabuk ini satu, jaraknya jauh, tempat yang mau dituju jauh. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau mengajak peperangan para sahabat tanpa ngasih tahu tempat yang dituju, tapi ini Nabi kasih tahu tempat yang mau dituju supaya mereka siap-siap karena jauhnya jarak yang akan ditempuh. Yang kedua, musimnya itu musim yang panas, terik panas, sehingga orang keluar rumah tuh tentunya malas. Yang ketiga, musimnya itu musim hampir panen, tinggal nunggu panenan. Oh, ini semuanya memberatkan semuanya. Itu di perasaan itu sangat berat, jaraknya jauh, kemudian mau panen, kemudian panas. Maka saat itulah orang-orang munafik, mereka banyak yang izin udur kepada Nabi dengan mengambil berbagai macam alasan. Maka Utsman bin Affan lihat bagaimana infak yang dikeluarkannya untuk peperangan ini, infak yang sangat banyak untuk disumbangkan mensukseskan peperangan perang Tabuk tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana apabila umatnya adalah umat yang semisal ini, kemudian Islam tidak berkembang pesat, tidak terangkat tinggi. Adapun kita berada di zaman yang mental kaum muslimin bisa kita baca, demikian pula kebakhilan kaum muslimin bisa kita lihat, sehingga bagaimana mengharapkan kemudian Islam akan menuju pada kesuksesan kemenangan belum dihadapkan dengan problematika yang setumpuk. Kalau bisa kita rinci sedikit, ikhwat, problem umat ini satu, umat yang hatinya lalai akan akhirat, sehingga hatinya itu hati yang lengket dengan dunia. Semua apabila telah berharapan dengan dunia, akhirat lupa. Kalau untuk dia mendapatkan keuntungan kontan, yaitu keuntungan dunia yang kontan bisa dinikmati, maka semangatnya semangat yang sangat tinggi. Tetapi untuk perkara akhirat yang masih belum kelihatan mata, maka dia akan penuh dengan malas kemalasan. Ini karena menunjukkan sangat lemahnya keimanan yang tersimpan di dalam dada. Yang kedua, umat Islam adalah umat yang sedang terkagum-kagum dengan dunia barat, yang menunjukkan glamornya dunia yang mereka bisa tampilkan kepada manusia. Sedangkan sesungguhnya di balik glamornya dunia yang mereka tunjukkan, ikhwan, adalah kebobrokan yang sangat mengerikan. Bagaimana free sex, bagaimana narkoba, bagaimana kezaliman, bagaimana kriminalitas, bagaimana jiwa mereka yang penuh dengan kegoncangan. Ini semuanya adalah warna kehidupan orang-orang barat yang kafir, yang mereka terjun dalam kerusakan-kerusakan besar di balik dunia yang mereka tunjukkan. Maka kebanggaan apa yang dibanggakan dengan masa, dengan dunia yang seperti itu, apabila di balik itu semuanya merupakan kerusakan, kebobrokan yang sangat serius. Kemudian umat ini adalah umat yang sering menjadi, menjadi kelinci percobaan para politikus busuk yang selalu tertipu setiap kali orang mereka menebar janji-janji, sehingga hanya menjadi objek tipuan para politikus busuk. Kemudian umat ini bagaimana dibuat juga masalah dengan perpecahan yang sangat serius di tengah-tengah kaum muslimin, disebabkan semangat kembali kepada Quran dan Sunnah sangat tipis. Dan juga diantaranya adalah semangat untuk menang tetapi enggak siap, tidak mempersiapkan persiapannya. Tinggi semangatnya menang tetapi tidak ada persiapan yang serius yang dipersiapkannya. Dan tentu sangat banyak istighfarullah agenda kaum muslimin. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang akan datang. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.